Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda bisa menangkap siaran Raja, para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufi TV dan Raja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan kembali tema tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki silsilah nomor 100. Masih melanjutkan tema anak dan pendidikan seksual, kali ini memasuki bagian yang ketiga. Pada hari ini, yaitu tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 18 September 2017, kita akan melanjutkan tentang poin-poin yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam pendidikan seksual buat anak-anaknya. Dan kali ini kita memasuki poin yang keempat. Berarti telah kita bahas yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Di antara hal yang bisa dipraktekkan oleh para orang tua dalam rangka untuk memberikan pendidikan seksual kepada anaknya adalah memisahkan tempat tidur anak. Apa yang keempat? Memisahkan tempat tidur anak. Kapan, bagaimana teknisnya, dan kenapa akan kita bahas insya Allah. Tapi sebelumnya, kalau kita membaca berita yang disajikan di media, entah itu media cetak ataupun media elektronik, tentang tingkah pola manusia, maka kita akan geleng-geleng kepala. Kita akan prihatin, kita akan sedih, dan kita takut dengan banyaknya kerusakan yang tersebar di muka bumi ini. Salah satunya adalah adanya hubungan seksual antara saudara dengan saudari kandung, kakak dengan adik, adik dengan kakak, bahkan ibu dengan anak dan bapak dengan anak. Na'udzubillahi min imintar. Kenapa bisa terjadi? Kenapa perilaku menjijikkan tersebut bisa terjadi antara saudara sekandung, bahkan antara ibu dengan anak? Bisa jadi kejadian-kejadian tersebut adalah karena tidak dipraktekannya adab dan etika yang sudah dijelaskan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Yang salah satunya adalah adab tidur. Jadi dalam agama kita, sampai tidur pun juga diajarkan adabnya. Dan ini yang sulit ditemukan di dalam ajaran-ajaran agama yang lainnya. Di dalam agama kita, sampai mau tidur pun dijelaskan adabnya. Mulai dari apa yang seyogianya dibaca sebelum tidur, apa yang dibaca setelah bangun tidur, kemudian bagaimana posisi yang dianjurkan ketika tidur, lantas apa yang seyogianya dilakukan sebelum tidur, selain apa yang dibaca, apa yang dilakukan. Bahkan ketika tahu-tahu bangun tiba-tiba di malam hari, apa yang seharusnya dan seyogianya dibaca, itu semua sudah dijelaskan di dalam agama kita. Termasuk etika yang dijelaskan di dalam agama kita adalah memisahkan tempat tidur anak. Memisahkan tempat tidur anak. Ini salah satu etika yang amat disayangkan, kurang diperhatikan oleh para orang tua, termasuk juga anak-anak. Sehingga terjadilah perilaku-perilaku menyimpang yang kemudian pemicunya ternyata adalah kurang diperhatikannya etika ini. Kapan anak itu dipisahkan tempat tidurnya? Anak dipisahkan tempat tidurnya, nanti kita akan sampaikan dalilnya, ketika usia sudah 7 tahun. Berapa? 7 tahun. Berarti kira-kira kelas berapa SD? Kelas 1 atau kelas 2? Ya. Kalau yang TK-nya 6 tahun berarti kelas 1 SD. Kalau yang TK-nya 7 tahun berarti kelas 2. Ya. Atau kelas atau TK, maaf. Jadi ketika anak sudah usia 7 tahun, sudah dianjurkan untuk dipisah. Apalagi kalau misalnya usianya sudah 10 tahun. Apalagi kalau sudah kuliah. Kuliah sudah berapa tahun itu? 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Jadi sejak usia 7 tahun, itu sudah dilatih untuk dipisah. Ketika masuk 10 tahun, itu sudah tegas, harus dipisah. Ya, mirip kayak masalah apa? Sholat. Ya, mirip kayak masalah sholat. Ya. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Nah, dipisah dari apa? Dipisah dengan siapa? Pertama, dipisah antara saudara laki-laki dengan saudara laki-laki. Subhanallah. Apa? Saudara laki-laki dengan saudara laki-laki. Termasuk dipisah antara saudari perempuan dengan saudari perempuan kandungnya. Contoh misalnya, punya anak, kakak, adik. Punya anak, kakak, adik, dua-duanya laki-laki. Ketika sudah usia 7 tahun, harus dipisah. Atau punya anak, kakak, adik, kakaknya perempuan, adiknya laki-laki. Kakaknya perempuan, adiknya perempuan. Ini juga harus dipisah. Apalagi kalau misalnya kakaknya perempuan, adiknya laki-laki atau sebaliknya. Juga harus dipisah. Jadi pemisahan itu antara kakak adik laki-laki dengan laki-laki, atau kakak adik perempuan dengan perempuan, apalagi kakak adik laki-laki dengan perempuan. Yeah. Dan nanti kita akan bawakan perkataan Ibnu Hajar yang menjelaskan wajib hukumnya. Jadi bukan sunnah. Ya, bukan sunnah, tapi wajib ketika anak itu laki-laki dan perempuan. Termasuk juga para ulama kita menjelaskan, dipisahkan dari bapak dan ibunya. Tempat tidurnya ya, bukan apa? Bukan dipisahkan tempat tinggalnya, bukan. Tempat tidurnya. Ya. Dipisahkan antara anak ketika usia 7 tahun dari bapaknya atau dari ibunya. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini nyatakan hasan oleh Imam An-Nawawi dan juga oleh Syekh Al-Albani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. Ini awal-awal yang sifatnya anjuran. Sebelumnya juga sudah boleh, sebagaimana yang pernah kita sampaikan dahulu. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukul mereka apabila tidak mau untuk sholat saat umurnya sudah 10 tahun. Berarti kalau sudah 10 tahun ini lebih tegas lagi. Nah, yang akan kita titik beratkan adalah sabda Nabi SAW kelanjutannya. Wafarriqu bainahum fil madaji'. Yang artinya, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Itu kurang kata tempat, nggih. Di situ ditulisnya apa? Di tidur, di tempat tidur. Pisahkanlah mereka di tempat tidur. Ini perintah dari Nabi SAW. Ditujukan kepada siapa? Kalau kita lihat hadisnya, muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian. Aulad. Dalam bahasa Arab, aulad itu jamak dari kata walad. Walad itu mencakup laki-laki dan perempuan. Makanya tadi di awal kita sampaikan yang dipisahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, termasuk laki apalagi laki-laki dengan perempuan. Jadi sifatnya umum. Pisahkanlah laki-laki atau anak-anak kalian di tempat tidur. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menjelaskan dengan hadis ini para imam kita menjelaskan wajib memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak dibolehkan anak laki-laki dan anak perempuan berkumpul di satu tempat tidur. Dan nuhun sewu ya, terjadinya maaf yang tadi kita jelaskan di atas, terjadinya apa? Perbuatan zina antara saudara kandung dengan saudari kandung, salah satu pemicunya adalah karena dibiarkan tidur bersama. Ketika anak sudah sampai usia 10 tahun, walaupun belum balik, kecenderungan dia kepada lawan jenisnya itu sudah semakin kuat. Apalagi kalau sudah nopo? Balik. Akan semakin kuat lagi. Terlebih lagi di zaman kita ini, zaman tontonan jelek, mudah diakses oleh anak kecil sekalipun. Maaf kalau beberapa tahun yang lalu atau beberapa belas tahun atau puluh tahun yang lalu, hal-hal yang tidak layak ditonton itu bisanya ditonton di mana? Di gedung. Namanya gedung apa? Gedung bioskop. Itu pun ada label 17 tahun ke atas. Oh, berarti nek 17 tahun ke atas boleh ya. Di dalam agama kita enggak boleh mau 17 tahun ke atas, mau 71 tahun ke atas. Enggak boleh. Ya, sama aja. Cuman kalau zaman dahulu kala anak baru SD enggak boleh. Udah kelihatan, wah ini masih kecil, enggak boleh masuk. Ya. Tapi kalau sekarang hanya dengan bermodalkan nopo? HP yang dilengkapi dengan fasilitas internet, hal-hal jelek tadi, ya, tayangan-tayangan yang membangkitkan birahi seksual tadi, itu mudah sekali didapatkan oleh anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau misalnya dia dapat tontonan seperti itu, kemudian ternyata dia tidur dengan saudarinya, dengan kakak perempuannya atau adik perempuannya. Dan biasanya orang tidur itu bajunya rapet napa mboten? Oh. Rapet napa mboten? Mboten. Orang lagi tidur kan bebas biasanya. Nun sewu perempuan pun, maaf wanita pun kadang-kadang pakai celana pendek. Baju tidur kadang-kadang tipis. Ya. Nun sewu kadang-kadang tidak pakai daleman, cuma pakai pakaian luar saja. Nah, ketika anak laki-laki dibiarkan tidur satu tempat, bahkan satu kasur, ya, dengan kakaknya yang perempuan atau adiknya yang perempuan, maka terjadilah apa yang terjadi, berupa bangkitnya syahwat saat melihat aurat kakaknya sendiri atau adiknya sendiri terbuka. Maka waspadalah. Maka waspadalah. Apa yang diajarkan di dalam agama kita ini bukan dalam rangka untuk mempersulit, merepotkan orang tua, bukan. Tapi dalam rangka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan supaya tidak terjadi. Makanya subhanallah, kapan tersebar perilaku jelek ini? Hubungan seksual bebas itu kapan terjadi? Ketika tidak dipraktekkan ajaran Islam di dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai orang tua tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi. Nanti kalau sudah terjadi baru dicari kambing hitamnya. Wah, ini gara-gara pergaulan dengan si Anu. Ini gara-gara nonton Anu. Ini gara-gara ini dan itu. Kenapa kita tidak melihat diri kita? Ini gara-gara saya yang kurang mengetahui etika Islam dalam tidur. Mengenai tidur. Dan saya yang kurang memperhatikan, mempraktekkan itu di dalam diri saya dan diri anak-anak saya. Termasuk juga, maaf, ya, antara anak dengan ibunya sendiri. Ya. Ibu ketika dia tidur, kan biasa pakai, maaf, baju biasa lah, baju daster, atau mungkin baju tidur biasa. Yang mungkin ketika tidur tersingkap dan tidak sadar kalau itu tersingkap. Sedangkan anaknya yang usianya sudah 7 tahun, atau bahkan 10 tahun dibiarkan tidur bersama, ini berbahaya. Jadi usianya 7 tahun ya, kalau masih netek gak apa-apa. Jadi bukan berarti dipisahkan bayi baru 5 bulan, ayo ini laki-laki, ini ibunya perempuan, harus dipisah. Bukan. Ini kita lagi ngobrolin anak usia berapa? 7 tahun. Ya, kalau masih saatnya dia itu minum ASI, masih usia dia minum ASI, enggak masalah, boleh tidur sama ibunya, enggak apa-apa. Ya. Kenapa kok usia 7 tahun, usia 10 tahun? Karena usia itu sudah mulai paham tentang bagian-bagian tubuh lawan jenisnya yang mengundang syahwat. Bayi umur 1 tahun melihat, maaf ya. Maaf ya, melihat tetek ibunya itu beda dengan anak 10 tahun melihat, maaf, tetek ibunya beda. Ya. Yeah. Karena semakin tinggi usia anak, yeah, kecenderungan seksual dia semakin besar. Yeah. Nah, terus cara memisahnya, teknisnya bagaimana Ustaz? Yeah. Apakah harus dipisah kamar, atau cukup pisah ranjang, atau boleh satu kasur, tapi nggak dempetan yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini. Itu bagaimana Ustaz? Yang paling, kalau bisa, yang paling baik, yang paling aman itu pisah kamar. Itu yang paling aman. Jadi betul-betul berbeda kamar. Apalagi kalau anak laki-laki dengan anak perempuan. Ini kalau mampu. Ini kalau mampu. Karena kan kondisi ekonomi satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Tapi sebenarnya bisa disiasati. Toh sekalipun satu kamar bisa dikasih nopo sekat. Ya, saya ingat sekali dulu, Masya Allah, saya baru paham. Ya, sekarang-sekarang ini, bagaimana dahulu bapak kami, Allah yarham, Ustaz Zaidi Muhayyad, rahimahullahu ta'ala. Saya lupa saat SD kelas berapa, kok tahu-tahu ada tukang ya, datang ke rumah, kemudian disuruh oleh bapak untuk menyekat, ya, membuat apa? Sekat. Ya, di kamar kami yang sempit dibikin sekat untuk memisahkan antara saya dengan kakak perempuan saya. Khusus untuk kakak perempuan saya, kamarnya ada pintunya. Ya, bisa dikunci dari dalam, sedangkan saya yang penting sudah disekat seperti itu. Satu kamar tapi sudah disekat. Itu untuk menyiasati kekurang adaan ruangan di dalam rumah. Karena kan rumah kita kan, apalagi yang nuwun sewu yang RSS-nya jauh banget ya. Kenapa? Rumah sangat sederhana, selonjor saja sulit sekali. Niku pinten S niku. Rumah sangat sederhana, selonjor saja sulit sekali. S-nya wonten 6. Berarti RSSSSSS. Wah sulit Ustaz kalau seperti ini. Nah sekarang itu saya lagi bicara tentang orang yang mampu. Saya lagi bicara tentang orang yang mampu, rumahnya luas. Makanya salah satu poin, salah satu poin yang akan mendatangkan kebahagiaan, kata Rasulullah SAW, al-baitul wasi', rumah yang luas. Jadi kalau misalnya panjenengan memang punya biaya, ya punya kemampuan, yang penting rumah itu bukan mewahnya. Kalau memang ada dana dan tanahnya ada, bikin rumah yang luas, yang lapang. Karena kelapangan rumah itu mempengaruhi juga kelapangan hati. Tapi tentunya bukan hanya itu faktor utamanya. Faktor utamanya adalah bagaimana keimanan penghuni penduduk rumah itu. Itu sangat menentukan. Jadi kalau memang tanahnya ada, ya lahannya ada, bikin. Ya, bikin yang luas. Ya. Kalau bisa dikasih beberapa kamar. Ya. Misalnya Anda ini punya cita-cita pengantin baru, punya cita-cita anaknya 5. Maka dipersiapkan kalau mampu. Ya, kalau mampu dipersiapkan kamar-kamarnya. Ya. Walaupun sementara kamar itu belum dipakai, bisa dipakai untuk ruangan sholat misalnya, ya, supaya tidak jadi kamar kosong. Ya. Atau bisa dibikin untuk ruang makan atau ruang keluarga. Ya. Intinya kamar itu sudah dipersiapkan. Atau bertahap. Oh, saya punya sekarang dananya, saya punyanya segini. Dari lahan seluas ini saya baru bisa bikin separohnya. Nanti begitu anak tambah, rezeki tambah ya. Biasanya kan kayak gitu kan, setiap anak bawa nopo? Bawa rezekinya sendiri-sendiri, jadi gak usah takut. Setiap anak bawa rezekinya sendiri-sendiri. Nanti begitu ternyata tambah anak, oh ini sudah gak cukup kamarnya, bangun bagian belakangnya, bertahap. Itu kalau memang kemampuannya segitu. Ini yang pertama. Kalau bisa dipisahkan kamarnya, pisah kamar. Yang kedua, kalau tidak mampu, maka pisahkan ranjangnya. Atau pisahkan kasurnya. Masing-masing punya kasur sendiri. Syukur-syukur masing-masing punya ranjang sendiri. Ini level yang kedua. Level yang pertama memisahkan apa tadi? Kamar. Level yang kedua memisahkan ranjang atau kasur. Oleh Imam Ad-Darqutni, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Adz-Dzahabi dan juga Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Idza balagha auladukum sab'a sinin," kalau seandainya anak-anak kalian usianya telah sampai 7 tahun, lagi-lagi di sini Nabi SAW pakai kata auladukum. Tadi sudah kita sampaikan mencakup anak laki-laki dan perempuan. Idza balagha auladukum sab'a sinin, kalau anak-anak kalian telah sampai usia 7 tahun, fafarriqu baina furushihim. Di sini Nabi SAW menggunakan kata furush. Pisahkanlah kasur mereka. Nah, ini solusi bagi mereka yang kurang mampu untuk membuat kamar sendiri-sendiri. Maka yang dipisahkan apanya? Kasurnya. Atau dipannya. Ya. Gak usah gede-gede, anak kecil loh kasurnya ya. Cukup kasur yang sederhana saja, kasur lipat. Atau bahkan kalau dahulu orang tua kita bahkan gak ada kasur. Cuma pakai nopo? Tikar, lasa. Ya, hanya tikar. Ya. Jadi taruh sebelah sini misalnya ya. Kalau misalnya gak punya dipan, maka kasur yang buat anak pertama sebelah sana, kemudian anak kedua sebelah sini, anak ketiga sebelah sini misalnya. Ya, jadi dipisah-pisah kasur tersebut. Kalau ada dipan, bagus lagi. Ya, kemungkinan untuk bersentuhan tubuhnya ketika tidur itu lebih minim karena beda nopo? Beda dipan. Ya. Atau bisa juga sekarang ada model-model dipan tingkat ya, ada model dipan tingkat. Tingkat beneran, ada yang di bawah, ada yang di atas, itu juga bisa. Atau tingkat yang enggak terlalu tinggi. Jadi cuma kasur kemudian di bawahnya itu bisa digeser masuk kasur ke bawah, nanti kalau lagi enggak dipakai bisa dimasukkan, kalau pas lagi dipakai bisa ditarik keluar, itu juga bisa. Jadi yang satu di atas kakaknya misalnya, adiknya yang di bawah. Ini adalah level yang kedua. Level yang ketiga, wah gak bisa Ustadz, gak ada dana untuk beli kasur sendiri-sendiri. Sudah terlanjur kasurnya, beli satu gede buat barengan. Nah, dalam kondisi seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Gak apa-apa tidur satu kasur. Ini kalau memang tidak mungkin yang pertama, yang kedua. Satu kasur gak apa-apa, tapi dipisahnya dengan cara selimut sendiri-sendiri. Ya, memisahkannya dengan cara nopo, memakai selimut sendiri-sendiri. Satu. Kemudian bajunya harus diperhatikan. Ya, maaf, jangan sampai maaf ya tidur gak pakai baju. Ya, itu jangan. Ya, tidak baik. Walaupun alasannya gerah. Ya, walaupun alasannya gerah. Kecuali kalau misalnya itu kamar privasi, kamar pribadi itu lain masalah. Ini kamar bareng-bareng, maaf yang satu nggak pakai kaos, yang satu nggak pakai celana, waduh gawat itu, ya bahaya, ya. Jadi selimut sendiri-sendiri, pakai baju, ya. Kemudian harus diperhatikan aman dari fitnah, aman dari nopo, dari fitnah. Nah kalau laki perempuan agak sulit, laki perempuan agak sulit. Nah, kalau memang seperti itu, maka bisa solusinya seperti yang tadi saya sampaikan. Hanya bisa satu kasur, maka dipisahkan masing-masing pakai selimut sendiri-sendiri. Atau misalnya nggak punya selimut, nggak apa-apa. Yang penting, nggak pakai satu selimut buat tiga anak langsung bleng. masuk semuanya dalam satu selimut, itu kurang baik. Kurang baik. Ya. Maka ini perlu diperhatikan oleh para orang tua. Saya ulangi kesimpulannya, bahwa pemisahan tempat tidur adalah ketika anak usia berapa tahun? 7 tahun, apalagi kalau sudah 10 tahun. Yang dipisahkan antara laki-laki dengan laki-laki, antara perempuan dengan perempuan, termasuk laki-laki dengan perempuan. Juga dipisahkan dari bapak atau ibunya. Kemudian bagaimana teknis memisahkannya? Kalau bisa level yang paling tinggi adalah dipisahkan kamarnya. Jadi punya kamar sendiri-sendiri. Dan ini juga termasuk salah satu secara psikologi untuk mendidik anak bertanggung jawab dengan kebersihan kamarnya masing-masing. Kalau tidak bisa, maka dibikin kasur sendiri-sendiri. Atau yang ketiga, kalau memang tidak bisa juga, maka satu kasur akan tetapi selimutnya sendiri-sendiri. Kemudian menutup aurat dan juga aman dari fitnah. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, demikianlah tadi kajian ilmiah kita bersama Ustaz Abdul Hasan MA Hafizallahu taala. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita nantikan untuk tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Kita akan simak beberapa pertanyaan telah masuk. Sambil menunggu, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di sini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Purbalingga. Ustaz, saya seorang mahasiswa. Kehidupan saya berikhtilat. Ikhtilat ini ku campur. Campur laki-laki dan perempuan. Karena di kampus memang seperti itu. Saya sudah mencoba menjaga jarak dan memberitahu kepada teman-teman saya yang mahasiswi supaya tidak pegang-pegang. Supaya tidak nyentuh. Ya. Saya sudah sampaikan hadisnya, tapi malah kadang-kadang masih curi-curi kesempatan. Masya Allah. Pegang-pegang saya. Saya mengingkarinya. Apakah saya dosa, Ustaz? Upaya apa yang dapat saya lakukan agar mereka paham? Terima kasih. Itulah risiko kalau sekolah itu campur baur. Ya. Alhamdulillah muncul sekolah-sekolah Islam yang berusaha untuk memisahkan antara kelas laki-laki dengan kelas perempuan. Itu harus didukung. Harus didukung. Kalau memang Anda tidak terlalu mendesak untuk belajar di situ, karena memang efek buruk dari campur baur itu memang luar biasa, jeleknya, ikhtilat atau campur baur, maka lebih baik Anda mencari tempat belajar yang lain. Kalau memang tidak harus di situ. Nah, kalau memang harus di situ dan tidak bisa mencari tempat lain, maka Anda harus tegas. Jadi tidak cukup hanya sekedar mengatakan tidak. Tapi harus tegas. Kalau perlu menunjukkan bahwa Anda ini marah ketika dilakukan seperti itu oleh teman perempuan Anda. Yeah. Jadi, nuhun sewu, perempuan memang atau wanita itu sifat bawaannya dia manja. Yeah. Itu sifat bawaan rata-rata. Tidak semuanya rata-rata seperti itu. Maka harus ditegasi. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpamakan perempuan seperti tulang rusuk yang bengkok. Sesuatu yang bengkok ini kalau dipaksa maka akan patah. Tapi tidak boleh dibiarkan. Ya, harus berusaha diluruskan sedikit demi sedikit. Ya. Maka ketika tidak bisa dengan cara yang halus, Anda harus tegas. Ya, Anda harus tegas. Apakah berdosa? Kalau Anda sudah mengingkari, mudah-mudahan tidak. Tapi kalau Anda menikmati, dosa. Kalau Anda menikmati, bisa dosa. Dan hati-hati, kadang-kadang yang seperti itu, awalnya Gak suka karena terlalu sering lama-lama jadi suka. Maka berhati-hatilah. Kalau memang sudah diomong sulit, hindari ketemu sama wanita model-model seperti itu. Wallahualam bissawab. Sudah bisa dari... Ya, Ustaz. Silakan. Ustaz. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari pendengar radio VKN Sani. Yang pertama, dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya anak laki-laki, sudah menikah. Seringkali anak tersebut saya nasihati dan terkadang dia nurut, terkadang tidak. Saya berpikir bagaimana jika saya sudah meninggal nantinya, ketika dia berbuat kesalahan, apakah saya juga ikut berdosa? Kemudian saya juga punya anak gadis, mohon nasihatnya bagaimana caranya menjelaskan kepada anak gadis tersebut tentang hubungan intim yang berdosa dan mengakibatkan hamil. Apakah boleh dijelaskan secara gamblang, Ustaz? Demikian. Ya. Yang pertama, apakah seorang ibu atau seorang bapak berdosa setelah meninggal dunia, anaknya masih melakukan hal-hal yang jelek? Jawabannya, kalau selama hidup bapak dan ibu tersebut sudah maksimal untuk menjelaskan kepada anak bahwa ini enggak boleh, ini boleh, dan seterusnya, sudah dijelaskan maksimal, kemudian anak tersebut masih melakukannya, Anda tidak berdosa karena Anda sudah menunaikan kewajiban sebagai seorang bapak atau ibu. Tapi seandainya Anda tidak maksimal atau cenderung melakukan pembiaran sehingga anak tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah, maka bisa jadi Anda akan mendapatkan cipratan dosa. Anda akan mendapatkan cipratan dosa. Karena anak melakukan perbuatan negatif tadi, pemicunya salah satunya adalah orang tua tidak menjelaskan sebagaimana mestinya yang seharusnya dijelaskan. Maka tergantung dari kondisi ibu. Mumpung masih ada kesempatan umur, maksimalkan untuk memberikan pendidikan kepada anak. Sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Anda sudah tidak ada, tanggung jawab Anda lebih ringan di hadapan Allah. Karena Anda sudah maksimal untuk menjelaskan hukum agama sebaik-baiknya kepada putra-putri Anda. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menjelaskan masalah hubungan intim kepada anak gadis? Apakah boleh dijelaskan yang haram itu berdosa? Bukan boleh, harus dijelaskan. Tapi cara menjelaskannya itu bukan dengan cara menjelaskan teknis hubungan intim, bukan. Ya, itu anak atau manusia itu sudah dibekali oleh Allah naluri untuk mengetahui hal itu. Makanya ada istilah mimpi nopo, mimpi basah. Itu salah satu ya cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan teknis hubungan intim. Ya. Kalau itu sudah ada nalurinya di dalam diri manusia masing-masing. Ya. Maka yang perlu dijelaskan kepada anak adalah bahwa berhubungan intim dengan pasangan atau dengan lawan jenis yang tidak halal itu berdosa besar. Nah, itu harus dijelaskan. Halalnya adalah ketika berhubungan intim dengan pasangan yang sah. Nah, itu jelaskan, silakan. Jadi bukan dijelaskan bagaimana tekniknya dari awal sampai akhir. Ya, bukan. Tapi dijelaskan ini halal, ini haram. Halal kalau kayak gini, haram kalau kayak gini. Itu harus dijelaskan. Ya, silakan. Ya, Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan. Yang berikutnya kita akan simak beberapa pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Silakan untuk Radio Roja. Nah, Ustaz, pertanyaan dari pendengar Radio Roja dari pesan singkat dari seorang ibu di Jakarta yang bertanya, Ustaz, anak kami perempuan berusia 17 tahun, dan masih tidur bersama ibunya. Bagaimana hukumnya hal ini, Ustaz? Mohon dijelaskan, silakan. Anak perempuan usia 17 tahun masih tidur bersama ibunya. Ini contoh yang tidak baik. Contoh perilaku yang tidak baik. Usia 10 tahun saja sudah harus dipisah. Apalagi usia sudah berapa? 17 tahun. Anaknya penakut, Ustaz. Ya iyalah, karena tidak dibiasakan dari kecil. Ya. Maka faktor atau kebiasaan pembiaran, ini sesuatu yang harus kita hindari. Maka harus dimulai. Harus dimulai. Tidak boleh tidak, harus dimulai. Jadi kita sudah sampaikan bahwa perintah Nabi SAW ini cakupannya umum. Mau laki-laki dengan perempuan, mau perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki. Ya. Itu perlu itu untuk dilakukan. Maka dari sini, maaf, saya agak menyimpang sedikit. Dari sini kita mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika piknik misalnya, ketika hiking misalnya, dalam tenda yang kecil tidur bersama-sama, ya, walaupun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dalam tenda yang kecil tidur bersama dalam satu tenda, itu bisa memicu apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW atau apa yang dihindar, yang ingin dihindarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang tadi kita dengarkan. Sehingga saya pernah diceritai oleh seseorang tentang adanya penyimpangan perilaku seksual yang terjadi karena terbiasa untuk melakukan hal itu di saat mereka melakukan camping tadi dengan teman-temannya. Karena tidur satu tenda, desak-desakan, kemudian senggolan, alat vitalnya bersenggolan, akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan. Ini semuanya karena tidak memperhatikan etika yang diajarkan sama Rasul SAW. Bukan berarti gak boleh untuk hiking. Boleh, gak apa-apa. Panjat gunung gak apa-apa. Tapi usahakan kalau memang bisa dipisahkan tendanya kecil masing-masing satu-satu. Atau kalau pakai tenda besar. Ya, sehingga tidak terlalu nempel. Seperti yang tadi saya sampaikan, masing-masing pakai selimut sendiri-sendiri menjaga aurat. Kalau memang dalam kondisi seperti itu tidak masalah. Tapi sudah tendanya kecil, kemudian tidurnya berdempet-dempet, ya, bahkan satu selimut jadi satu selimut buat semuanya. Ini hal-hal yang seperti itulah yang menimbulkan penyimpangan seksual. Maka apa yang tadi ditanyakan oleh penanya itu harus mulai untuk diperbaiki dan jangan dibiarkan seperti itu. Anda bisa menyiasati anak itu supaya punya keberanian. Anda tunggui untuk hari-hari pertama, Anda tunggui anak itu suruh tidur, Anda di dalam kamar tersebut ngapain, baca buku atau bercerita atau apalah buat anak tersebut sampai dia tidur, setelah itu Anda pindah. Ya. Nanti hari pertama mungkin seperti itu prosesnya bisa sampai seminggu. Ya, bisa sampai seminggu. Nanti kalau sudah lama-lama terbiasa, dia bisa tidur sendiri tanpa harus ditemani. Jadi harus ada usaha. Harus ada usaha. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali. Pertanyaan berikutnya dari seorang ibu yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Ana hamba Allah mau bertanya, bagaimana caranya memberitahu tentang anak kita berkaitan dengan proses haid kepada anak yang masih berusia 7 tahun, Ustaz, silakan. Bagaimana cara untuk memberitahukan tentang haid, ya, atau datang bulan kepada anak perempuan yang usia 7 tahun? Ketika Anda melihat bahwa anak ini sudah mulai mendekati masanya untuk datang bulan, maka Anda bisa bacakan buku, ya, tentang yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di antaranya buku yang bagus untuk dibacakan adalah buku yang ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yang judulnya Ad-Dima'u At-Tabi'iyah. Ad-Dima'u At-Tabi'iyah, yang kira-kira terjemahan letter lucknya adalah darah yang biasa keluar dari wanita. Darah yang biasa keluar dari wanita. Itu kan darah itu macam-macam ya. Ada darah haid, ada darah istihadhah, ada darah nifas. Itu sudah perlu dijelaskan. Kemudian dijelaskan kepada anak bahwa keluarnya darah itu, terutama darah haid, itu tidak menunjukkan bahwa dia ini sedang sakit parah, bukan. Karena mungkin saja anak kaget kan. Biasanya yang keluar, maaf, air seni, kok tahu-tahu yang keluar darah, dikira sakit. Ya. Maka ini perlu dijelaskan kepada anak bahwa ketika kamu nanti suatu saat mengalami masa keluarnya darah dengan warna yang gelap, bau yang tidak enak, itu namanya darah haid. Nah, kalau kamu sudah mengalami hal itu, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya kamu sudah mulai balik. Dan kalau sudah balik, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Perbuatan-perbuatan dosa sudah haram untuk dikerjakan. Kemudian hal lain yang perlu diketahui, kalau sedang datang bulan, maka tidak diperbolehkan untuk menunaikan sholat. Ya, untuk berpuasa. Ini dijelaskan kepada anak, ya, secara bertahap. Tidak harus sekali duduk langsung selesai semua. Bertahap, sedikit-sedikit, mudah-mudahan anak bisa memahami apa yang disampaikan. Pertanyaan terakhir, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Yang terakhir kita akan simak pertanyaan dari pendengar Radio Pas FM, silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya, yang ada di Salatiga. Ustaz, saya mau bertanya, anak saya ini sekolah di sekolah aliyah atau sekolah setara dengan SMA di Yogyakarta. Namun ada kegiatan-kegiatan yang saya rasa tidak cocok untuk perkembangan anak saya, yang saya rasa untuk bisa berjalan lebih baik lagi. Di antaranya adalah perkembangan di mental anak saya, di mana diwajibkan di sekolah harus melakukan beberapa kegiatan-kegiatan. Saya khawatir karena ini sudah memasuki untuk waktu ujian, maka apabila saya pindah, maka anak saya akan ketinggalan materi. Apa yang harus saya lakukan? Silakan Ustaz. Yang harus Anda lakukan, pertama memberi masukan. Pertama memberi masukan kepada pihak sekolah. Tentunya dengan bahasa yang baik. Tentunya dengan bahasa yang baik. Dan kenapa Anda mengusulkan seperti itu, disampaikan. Ya, kalau perlu ketemu, diskusi, ya, empat mata, ya, atau diskusi langsung, face to face dengan pihak sekolah. Kalau ternyata masukan tersebut dari pihak sekolah kurang berkenan untuk menerimanya, maka Anda yang harus memberikan keterangan yang baik kepada anak, bahwa apa yang sekarang aktivitas dijalankan ini sebenarnya kurang baik, dan kamu juga harus menjaga diri, dan seterusnya. Jadi anak yang dibentengi. Kalau memang langkah yang pertama kita beri masukan kurang direspon, maka langkah berikutnya adalah kita berusaha membentengi anak. Dan kalau memang ternyata masih tetap berjalan seperti yang kita khawatir dengan perilaku anak kita, khawatir rusak, maka nanti setelah ujian bisa dipindahkan untuk mencari sekolah lain yang insya Allah lebih agamis sesuai dengan ajaran Islam. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.